إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tayyib, kita masih di pembahasan hadis Abi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala an al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Telah kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan yakni gambaran tentang keadaan mukminin satu dengan yang lainnya ini sebagai suatu bentuk khabar yang sifatnya perintah. Maknanya, hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menyokong, saling mendukung ya, dalam urusan kalian semua. Jangan sampai terjadi centang perenang antara satu dengan yang lainnya yang memberikan celah untuk robohnya ya bangunan Islam ini. Kemudian beliau saja menyatakan fal furudu al-ainiyah. Ya, ada halaman 83 ya. Adapun kewajiban-kewajiban yang sifatnya ainiyah atau dikenal dengan istilah fardu ain yakum biha kullu mukallafin, maka kewajiban yang seperti ini setiap mukallaf, setiap muslim yang akil balig ya, dia tertuntut untuk melaksanakannya, menjalankannya, wajib yang seperti ini. La yasau mukallafan qadiran tarkuha awil ikhlalu biha. Tidak diberi kelapangan ya bagi seorang mukallaf ya, seorang muslim yang balig berakal sehat ya, untuk meninggalkannya atau ya dia yakni ada celah ya, cacat, kekurangan di dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ini kewajiban yang sifatnya fardu ain ya. Tidak bisa yang seperti ini diwakilkan kepada orang lain. Sebagai contoh misalnya salat 5 waktu. Begitu. Ya, ini kewajiban yang sifatnya ainiyah. Ya, tidak bisa dia wakilkan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang sifatnya fardhu ain. Kemudian wa furudul kifayati. Adapun jenis kewajiban yang kedua, kewajiban-kewajiban yang sifatnya kifayat, yaitu misalnya fardu kifayah. Yuj'alu fi kulli fardin minha man yakum bihi minal muslimin bihaisu tahsulu bihimul kifayah wa yatimmu bihim al-maqsudul matlubu. Maka dijadikan pada setiap kewajiban dari yang sifatnya fardu kifayah ini orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang bisa melaksanakan kewajiban ini. Ya, jadi dipilih ya begitu. Bihaitsu tahsul bihimul kifayah, dari sisi yang dengan itu ya terlaksana ya dengan sebagian dari kaum muslimin ini ya dari kewajiban yang sifatnya kifayah tadi ya yang mencukupi, artinya yang apa yang dituntut di dalam syariat ini dari kewajiban tadi terwujud, terlaksana. Ya, wa yatimu bihim al-maqsudul matlub, dan tujuan yang diinginkan dari perintah yang sifatnya fardu kifayah tersebut menjadi sempurna dengan adanya yakni sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakannya. Dari sini kita memahami bahwa yang namanya fardu kifayah ya bukan berarti kalau ada sudah dari sebagian muslimin melaksanakannya gugur atas yang lainnya, tidak demikian. Ya, harus terwujud, terlaksana seperti yang diinginkan tersebut. Artinya, kalau ada sebuah kewajiban yang sifatnya kifayah, ada sebagian dari kaum muslimin yang berupaya untuk melaksanakan, tetapi belum terwujud seperti yang diperintahkan oleh syariat, ya, berarti ya, dalam hal ini, kaum muslimin seluruhnya masih menanggung apa? Menanggung dosanya. Ya. Sebagai contoh misalnya, kewajiban ya untuk menjalankan yakni pengurusan jenazah. Ini sifatnya apa? Fardu kifayah. Ya. Jika ada misalnya ya 3 orang. Ya. Dengan 3 orang ini cukup untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang terkait dengan kewajiban yang hidup terhadap si mati tadi. Ya, yang sudah meninggal tadi, ya, maka gugur kewajibannya atas yang lainnya. Sebagai contoh misalnya memandikan, bisa ya dengan 3 orang ya. Ya kemudian berikutnya mengkafani masih bisa. Kemudian menyolati, ya, apalagi dan seperti itu. Ini kan lebih ringan dari sebelumnya ya. Ya, kemudian sekarang menguburkan, ya, bisa untuk 3 orang ini mengurusi sampai ya misalnya yang satu bagian menggali ya, kemudian nanti urusan ngusungnya bagaimana 3 orang bisa mungkin bisa tapi kalau sampai misalnya ternyata 3 orang ini tidak bisa, ada kewajiban yang terkait tertuntut dengan si mayit ini tidak terlaksana ya, maka dosa atas seluruh kaum muslimin ya. Tapi kalau dengan jumlah 3 ini tertutupi maka gugur atas yang lainnya. Ya. Contoh misalnya jihad, bisa 3 orang jihad? Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi di sini ya dalam kita mengartikan atau mendefinisikan apa yang disebutkan fardhu kifayah, yakni dengan terwujudnya sampai pada terwujudnya ya kewajiban yang diperintahkan tersebut. Jadi selama ya belum terwujud walaupun ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah berupaya untuk melaksanakannya, ya, ketika belum terwujud apa yang dikehendaki di dalam syariat ini, maka dosa menjadi tanggungan kaum muslimin seluruhnya. Insya Allah difahami. Ya. Qala ta'ala fil jihad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan permasalahan jihad ini. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum iza kelanjutannya iza raja'u ilayhim. Dan tidaklah semestinya orang-orang yang beriman itu mereka semua berangkat ke medan perang. Kenapa? Karena namanya jihad ini sifatnya apa? Fardu. Fardu. Jihad hukum asalnya apa? Fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Jadi ini hukum asal terkait dengan jihad fardu kifayah. Menjadi fardu ain pada beberapa kondisi saja. Di antaranya ya, jika suatu kelompok kaum muslimin ya dikepung oleh musuh-musuh Islam, maka di saat itu semua yang ada di situ berkewajiban untuk melakukan jihad mengangkat senjata. Kemudian demikian juga ketika seseorang ditunjuk oleh waliul amr untuk berjihad, ya. Misalnya, ya, seseorang dia menguasai salah satu di antara peralatan tempur yang orang lain tidak menguasainya, maka di saat itu pula dia fardu ain untuk, ya, terjun di medan tempur tersebut. Jadi tidaklah semestinya kaum mukminin mereka berangkat semua untuk berjihad. Ya. Falaula nafara min kulli firqah, maka yakni hendaklah ada sekelompok manusia nafar, ya, dari setiap firqah, setiap kumpulan komunitas dari mereka, dari orang-orang yang beriman, ya, taifatun, yakni adanya jumlah orang taifah, liyatafaqahu fid din, untuk mereka tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, waliyunziru qaumahum, ya, dan untuk mengingatkan kaumnya, idza rajau ilaihim, ketika mereka kembali kepada kaumnya tersebut. Di sini juga menunjukkan sebagaimana jihad, ya, hukumnya fardu kifayah, demikian juga at-tafaqquh fid din, dalam artian mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya kesempurnaan, bukan sesuatu yang sifatnya kewajiban, yang sifatnya fardu ain. Maka, ya, mempelajari ilmu yang demikian sifatnya fardu kifayah. Ya, jika ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah terjun di medan jihad, demikian juga di medan ilmu yang semisal ini, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lainnya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa jihad itu ada dua bentuknya. Yang pertama jihad dengan fisik, yang kedua jihad dengan apa? Dengan ilmu, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa jihad dengan ilmu ini kedudukannya adalah jihad yang afdal, yang lebih utama. Kenapa demikian? Dikarenakan tidaklah jihad dengan fisik akan terwujud tanpa adanya apa? Ilmu. Kita tidak mengetahui ini jihad atau tidak, ya, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, sebuah, ya, peperangan, ya, dikatakan itu ada jihad yang syar'i ketika di sana ada para ulamanya atau ada fatwa yang merekomendasikan bahwa itu adalah sebuah jihad. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, jihad Yaman, ya, melawan siapa? Husayun, ya, Rafidah. Telah berfatwa para ulama, ya, khususnya di negeri Saudi, agar kaum muslimin negeri Yaman, penduduk Yaman, ya, mereka bersatu padu dengan waliul amr yang sah, ya, presiden, ya, untuk melawan mana? Houthi. Dan ini jihad yang syar'i. Ya. Demikian juga dahulu, ya, jihad melawan Nasrani di Ambon berdasarkan fatwa para ulama. Ya. Adapun apa yang terjadi di Suriah, ya, di sana tidak ada fatwa ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan itu jihad. Ya. Justru adanya dari para provokator semisal Arifi, ya, yang semisal itu. Baik. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah berfirman, hendaklah ada, ya, di antara kalian satu umat, yakni umat kelompok manusia, yad'una ila al-khair, yang menyeru manusia kepada al-khair, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya, dalam, ya, timbangan syar'i, Ya, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang mungkar, yakni perkara yang jelek dalam timbangan syar'i. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hukum dari dakwah, demikian juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Ya, tidak semuanya. Tidak seperti pemahaman siapa? Kelompok apa? Tabligh. Ya. Kelompok tabligh kan semua harus apa? Harus dakwah, yang punya ilmu, yang jahilnya, pokoknya harus dakwah. Ya. Ini sehingga akhirnya yang tersebar adalah kerusakan. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa dakwah-dakwah yang dibangun di atas kejahilan, ya, itu kerusakannya lebih banyak, lebih besar dibandingkan maslahat yang bisa didapatkan. Ya. Berapa banyak dari mereka yang semula terjatuh ke dalam maksiat, kemudian masuk ke dalam lubang yang lebih dalam, lubang kebid'ahan. Ya. Untuk rujuknya, taubatnya lebih sulit. Kenapa? Karena yang mereka tekuni sekarang itu dianggap oleh mereka sebagai suatu bentuk ibadah, ketaatan. Orang kalau tidak merasa berdosa, bagaimana mungkin akan bisa apa? Bertaubat. Baik. Jadi, ad-da'wah wal-amru bil-ma'ruf wal-nahyu anil munkar, ya, ini adalah ya hukumnya fardu kifayah. Sebagai contoh misalnya dalam perkara ingkarun munkar, ya. Rasulullah menyatakan man ra'a minkum munkaron, ya, fa yughayyirhu biyadih fa ilam yastati, ya, fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbih wa dhalika ad'aful iman. Siapa, ya, di antara kalian yang melihat, mengetahui sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubah, ya, kemungkaran itu dengan kekuatannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, yang demikian serendah-rendah kadar keimanan. Siapa di situ yang terkena kewajiban untuk ingkar mungkar? Yang mengetahui, tidak semuanya kan seperti itu. Ini yang mengetahui, ya, baik melihat langsung atau ya mendengar, atau yang jelas dia tahu. Itu. Yang tidak tahu tidak terkena kewajiban untuk apa? Ingkar al-munkar. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahidun. Kaum muslimin seluruhnya tujuan dan apa yang mereka cari itu satu. Wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum allati la yatimu ad-dinu illa biha. Ya, tujuan mereka adalah satu, yakni menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkait dengan urusan agama mereka dan urusan dunia mereka, yang tidak mungkin, ya, agama akan tegak kecuali dengan kemaslahatan-kemaslahatan tadi. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa apa dari kemaslahatan dunia yang itu, ya, menjadi penyempurna dari kemaslahatan agama, maka hendaklah kaum muslimin, ya, berupaya untuk bersatu padu di dalam menempuhnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan agama itu sendiri. Wa kull ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha muhimmatiha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqta wal hala. Dan hendaklah setiap kelompok kaum muslimin, ya, berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, himmah, ya, tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang cocok, ya, bagi setiap kelompok tersebut, sesuai dengan kemampuan yang, ya, ada pada mereka. Wa yunasibul waqta wal hal, demikian pula sesuai dengan zaman, waktu, ya, dan sesuai dengan keadaan ya yang dihadapi oleh mereka. Baik. Wala yatimu lahum dzalika illa bi'aqdil musyawarati wal bahthi 'anil masalih al kulliyah bi ayyi wasilatin tudrak. Dan tidak akan ya sempurna bagi mereka urusan kemaslahatan-kemaslahatan ini ya kecuali dengan diadakannya musyawarat, ya, musyawarah-musyawarah, wal bahthi, dan pembahasan-pembahasan, ya, anil masalihil kulliyah, terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya, ya, kulliyah, menyeluruh, menyangkut orang banyak. Ya, dan perkara musyawarah ini sekali lagi salah satu di antara perkara syar'i yang diperintahkan di dalam syariat ini. Ya, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersamaan beliau hamba yang Allah Subhanahu wa taala bimbing dengan wahyunya. Ya, ternyata beliau mengajak ya musyawarah pada para sahabatnya. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan para al-khulafa ar-rasyidun. Ya, mereka adalah orang-orang terdepan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu. Tetapi mereka tidak mengandalkan ilmu mereka. Mereka mengajak musyawarah saudara-saudaranya. Ya, nah di masa kita ya muncul terhadap masyayikh Ahlussunnah tuduhan-tuduhan bahwa musyawarah itu dianggap sebagai suatu apa istilahnya? Ya, gerakan rahasia. Ya, manhaj khawarij. Ya, selain tuduhan orang-orang musyafiqah. Ya. Karena mereka sudah kehabisan amunisi istilahnya. Ya, apa yang bisa untuk menyerang para ulama? Ya, maka dilakukan oleh mereka. Ya. Sehingga Syekh Rabi, ya, hafizahullah, ketika muncul tuduhan-tuduhan terhadap ya, para masyayikh bahwa mereka melakukan gerakan rahasia, memberikan fatwa-fatwa tentang jihad di Libya dan semisalnya, ya, itu dianggap sebagai suatu ya gerakan khawarij atau Syekh Rabi. Oh, para ulama tidak boleh musyawarah, ya, ingkari. Ya. Sekarang ketika mereka minta fatwa dari salah seorang di antara alim, diterima fatwanya. Sekarang kok aneh sekali ketika di antara para ulama itu musyawarah untuk mencari mana yang terbaik kok malah enggak diterima. Ya. Kan aneh kan seperti itu. Dari satu orang diterima, dari hasil ya musyawarah para ulama tentang kemaslahatan suatu negeri kok kemudian dianggap itu sebagai suatu gerakan rahasia. Baik, sekali lagi musyawarah ini suatu perkara yang syar'i. Ya, beda antara musyawarah dengan voting. Ya, kalau voting suara terbanyak, ya, yang tidak mesti suara terbanyak itu suatu yang benar. Ada musyawarah sesuatu yang ya, tempuh upaya yang terbaik, ya, di dalam menentukan apa yang akan ditempuh. Kemudian wa bi ayyi wasilatin tudrak, dan dengan wasilah sarana apa ya yang bisa ditempuh untuk mencapai kepada kemaslahatan yang sifatnya umum tersebut, ya, jadi wasilah tentunya wasilah yang syar'iyah yang tidak menyelisihi syariat. Kemudian wa kaifiyatit turuqi ila sulukiha, dan ditempuh upaya yakni apa-apa yang ya bisa menyampaikan kepada yani tujuan tadi dari hal yang akan ditempuhnya. Kemudian wa i'anati kulli ta'ifatin al-ukhra fi ra'iha, dan upaya bantuan dari setiap ya masing-masing kelompok terhadap yang lainnya di dalam ya pendapatnya, wa qawliha ya ra'yu pendapatnya, ya. Kemudian dalam ucapannya, wa fi'liha, demikian juga dalam tindakannya, wa fi daf'i al-mu'aradati wal mu'awwiqati anha, dan di dalam upaya untuk menepis, menghilangkan perintang-perintang dan penghalang-penghalang yang akan bisa menghalangi tercapainya maksud yang diinginkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan di sini perkara yang perlu untuk kita pahami bersama, betapa pentingnya adanya persatuan yang di antara kaum muslimin di dalam mewujudkan kemaslahatan mereka. Ya, dikarenakan namanya perselisihan, namanya apalagi sampai pada tingkat ya perpecahan, ini sesuatu yang akan memudaratkan ya kaum muslimin, dan ini yang diinginkan ya oleh syaitan. Ya, pada hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya inna syaitan ya qad aisa an ya'budahu al-musallun fil jazirah ya walakin bitakhrishi bainahum. Ya, syaitan telah putus asa untuk kembali disembah ya di jazirah, ya sesuai dengan kadar ya yakni pengetahuan syaitan ketika melihat kaum muslimin masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka syaitan putus asa untuk bisa disembah kembali. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menakdirkan nanti akan terjadi lagi kesyirikan. Ya. Tapi syaitan tidak mengetahui yang demikian karena syaitan tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, syaitan tidak putus asa untuk merusak kaum muslimin. Ya. Dengan cara apa? Tahrish, ya, di adu domba. Ya, dan ini sekali lagi hal yang sangat-sangat diinginkan syaitan untuk ya, baik dari kalangan jin maupun manusianya untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka hendaklah ya kaum muslimin berupaya untuk menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Kata beliau selanjutnya, faminhum ta'ifatun fata'allamu wa ta'ifatun tu'allimu. Di antara mereka kaum mukminin, ya ada kelompok yang tata'allam, belajar, dan ada kelompok yang mengajar. Ya. Jadi dua sisi ini hendaklah terjadi kesinambungan, dan sebagian as-salaf di antara kesungguhan mereka ya di dalam yakni mempelajari ilmu syar'i, ya, menyatakan bahwa kami akan terus belajar selama ada orang yang mau mengajari kami. Dan tentu kita paham bahwa tidaklah ilmu diambil ya kecuali dari ahlus sunnah. Ya, ilmu tidaklah diambil kecuali dari ahlus sunnah. Demikian pula hatta dalam permasalahan-permasalahan ilmu yang lainnya. Kalau ilmu agama jelas pasti, ya. Tidak boleh kita mengambil ilmu agama ya kecuali dari ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula pada ilmu yang lainnya, kecuali ya ilmu itu tidak ada pada ahlus sunnah dan sangat dibutuhkan. Ya, dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Ya, ini perlu untuk diingat karena ya dari sebab adanya interaksi muamalah itu akan memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Oleh karena itu tidaklah kita ya berupaya untuk mengambil ilmu khususnya dalam masalah ilmu syar'i kecuali dari ahlus sunnah. Kemudian berikutnya, wa minhum ta'ifatun takhruju ila al-jihadi ba'da ta'allumiha li fununil harbi. Dan di antara kaum muslimin ya, yakni adanya sekelompok manusia yang keluar untuk berjihad ba'da ta'allumiha ya li fununil harb, setelah kelompok itu belajar ya cabang-cabang di dalam ilmu peperangan. Yang tentunya tapi ini sekali lagi ya menyangkut apa yang dibutuhkan di dalam medan perang tersebut, ya terkait dengan taktik pertempuran, terkait dengan penguasaan senjata, terkait dengan ya mobilisasi massa untuk menempuh ya pertempuran tersebut. Semuanya dipelajari ya, dan yang lebih mendasar daripada itu ya, hendaklah mereka memiliki ya dasar ilmu syar'i yang akan menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diingatkan oleh para ulama tentang bahayanya hal-hal yang menyelisih syariat, ya, terlebih dalam permasalahan pembur ini. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan la tujahidu ya ma'al jahmiyah. Ya, fa innakum la tunsarun. Jangan kalian berjihad ya bersama di sana ada orang-orang Jahmiyah di dalam barisan kalian. Karena dengan sebab itu kalian tidak akan ditolong. Ya. Ini nasihat yang sangat berharga. Untuk di dalam sebuah jihad hendaklah ya di dalamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah faktor pertolongan dari Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya. Jadi pada peristiwa ya perang Hunain, ya pada peristiwa perang Hunain, ketika kaum muslimin dalam jumlah yang demikian banyak, demikian besar, ya sebagian dari mereka orang-orang yang baru masuk Islam, ya ketika mereka berjalan menuju Hunain melewati sebuah pohon yang disilakan apa? Zatu Anwat. Ya. Sebagian mereka menyatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zatu Anwat kama lahum zatu Anwat. Wahai Rasulullah, ya. Buatkan untuk kami zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya itu. Karena sahabat-sahabat yang baru masuk Islam yang menganggap yang seperti ini tidak masalah. Boleh-boleh saja. Ngalap berkah pohon. Ya, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak membiarkannya seperti ini. Ya, tidak karena ini hendak bertempur kita butuh tenaga, pasukan yang banyak. Nanti jangan-jangan nanti kalau diingkari malah mereka mundur. Nah. Ya, beliau mengingatkan kepada mereka ya dengan peringatan yang keras karena momen yang ada menuntut untuk sikap tegas. Ya. Nabi menyatakan Subhanallah, innaha sunan. Ya. Subhanallah, menunjukkan perkara yang mereka ucapkan bukan perkara ringan. Sungguh ini adalah langkah dari orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Kultum kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian telah berucap dengan suatu yang seperti Bani Israel ucapkan kepada Musa. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Syekh Ubaid hafizahullah beliau mengingatkan di antara faedah hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menuntut apa tertuntut untuk memperingatkan mereka ya bersamaan pada kondisi ini hendak perang butuh apa? Butuh kekuatan pasukan. Tetapi ya, beliau menempuh ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat kecuali dengan ya, yakni kemurnian akidah. Ya. Sehingga kita lihat ketika kaum muslimin tidak memperhatikan ya permasalahan penting ini, mereka dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, yang penting ya kumpul kaum muslimin semuanya mengatasnamakan Islam. Tidak peduli yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, yang Khawarij. Ya, yang penting kekuatannya apa? Banyak. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka? Baik, Allahu taala alam, ini yang sementara ya bisa saya bacakan, insyaallah kita sempurnakan pada kesempatan berikutnya bi idznillah. Allahu taala alam.